Ey, iya lagu Indomar. Iya lagu Indomar. Pak you apa mar, pak you apa mar. Ey, Indomart gang, bitch, Indomart gang. Ey, Indomart gang, Indomart gang. Indomart gang, ay, Indomart gang. Indomart gang, Indomart gang. Ey, Indomart gang, bitch, Indomart gang. Ey, Indomart gang, Indomart gang. Indomart gang, ay, Indomart gang. Indomart gang, Indomart gang. Ey, Cimahi gua punya kebun 6 hektar. Tentu saja membuat rahimu itu bergetar. Kumelakan sawit di sana bersama kawan, menjadi jelma benghar, bulu tebeki dahar. Gak kaya si Cecep yang suka nganggur, kerjanya tidur, beki ngewe jeng kasur. Iya kadie cep, join jeng Indomart gang. Ku yakin hidup kamu akan sejahtera selalu. Indomart gang, bitch, Indomart gang. Ey, Indomart gang, Indomart gang. Indomart gang, ay, Indomart gang. Indomart gang, Indomart gang. Ey, Indomart gang, bitch, Indomart gang. Ey, Indomart gang, Indomart gang. Indomart gang, ay, Indomart gang. Indomart gang, Indomart gang. Ey, mending join Indomart daripada Alfamart. Bejaan, ay mah, bejaan. Silil Cina masih ya pasti digebukan. Kumi pelumas utang, pelumas memek. Lil Cina memang anjing, memang anjing. Alfamart babi, Alfamart babi. Tukang ngolong mohan kontol. Ngak Alfa emang tolol, mukanya kayak kontol. Lil Cina anjing. Dengan